Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum ya nafsi bittaqwallah. Amma ba'du hadratil muhtaram al mukarramun para sesepuh sini penisepuh yang saya hormati. Hadratil para ulama yang wajib saya cintai, yang saya banggakan, bapak-bapak pejabat TNI, Polri, dan sipil yang selalu saya banggakan dan saya hormati, bapak bupati Jeporo, rawuh yang saya hormati, bapak-bapak muspika, bapak kepala daerah atau kepala desa atau kepala kelurahan, seperangkatnya bapak-bapak muspika, hadirin wal hadirat, pemangku madrasah atau pondok pesantren, apa ya, Al-Haramain, sekeluarga yang saya hormati, para anak didik, para anak santri yang tidak terlepas saya banggakan. Pertama-tama tidak terlepas akan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan-kenikmatan pada kita semuanya. Yang pertama adalah yang wajib kita syukuri, yang harus pertama kali kita syukuri adalah nikmatul iman wal Islam sebelum mensyukuri yang lain-lain. Justru yang paling utama setiap detik kalau bisa ataupun setiap waktu atas anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala ala nikmatul iman wal Islam. Dari itu juga kita wajib mensyukuri pula atas kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mendapat fadl yang pertama nikmatul iman wal Islam, kaping kalihipun dados umate saunju-unjune para nabine para utusanipun Allah Subhanahu wa taala, salah setunggaling priayi sing boten nate dipun timbali dening kang ngutus utawi kang nyiptakaken sak asmanipun blangka. Apa iku nggone karpet iki? Hah? Lho ning karpet iki. Tidak pernah dipanggil mboten nate dipun timbali dening sing nyiptakake sing damel sak arane blangka. Beda anggenipun Allah taala nimbali marang para utusane ingkang sampun kepungkur. Lajeng asma yang paling terbanyak ngantos 300 asma lebih ingkang wonten dibar-baringaken dening dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lain-lainnya itu batas paling dhuwur 10. Dening Kanjeng Nabi sampai 300 asma. Nikulah diantawisipun mboten nate dipanggil dengan kalimatun nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Tapi dengan segala kebesaran-kebesaran ini pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalihipun kita mengambil suri tauladan yang dicontohi langsung dening Allah taala piyambak kanggo umate. Bagaimana menghargai atas orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memberikan contoh kepada umatnya, tidak memanggil ya Muhammad, ya Ahmad, tapi dipuntimbali ya Muzammil, ya Mudatsir, ya Sin, Toha, ya Ayuhan Nabi, ya Ayuhan Rasul, dan seterusnya banyak sekali. Pendidikan-pendidikan yang luar biasa saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaping tigone mensyukuri kita masih diberi sehat akale, sehat jiwane, syukur sehat fisike. Keng nopo kula sebutake kok syukur. Sing nomor telu sehat fisike, ya sing dijaluk kabeh telu-telune. Ning yang utama itu jiwane karo akale, niku sing utama, fisik nggo ngintil. Duwike akeh, fisike sehat, ning jiwane rusak. Di ngomong nopo? Fisike apik, ning pola pikire rusak. Apola pikir rusak itu penemuan-penemuannya selalu membuat khilafiyah, tidak ada sinkron. Terkadang orang bisa diterima karo logika. Banyak lagi. Makanya perlu sehat akale, sehat jiwane, mugo sehat fisike. Ini sebetulnya tiga hal yang wajib kita mensyukuri. Nah, alamatnya orang-orang yang mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sehat akalnya, terutama setelah kita mensyukuri nikmatul iman wal Islam. Apa sebagai tanda bukti orang yang mengerti terima kasih dengan kesehatan akal? Mampukah akal itu dibelanjakan kepada yang manfaat seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memiliki rata-rata pendidikannya sanawiyah, aliyah, sanawiyah, suruh tekan aliyah. Wonten Al-Qur'an niku, nek kula niki memberikan dorongan nggih, sifatnya memberikan dorongan karena niki lokasinya lokasi dunia pendidikan pesantren dan madrasah nggih. Wontenipun peringatan hol niku kan untuk menggali, bukan sekadar memperingati. Mboten. Nek memperingati tok niku mudah. Ning buai, buai hol bisa digawa niku sing sulit. Kaya nek kula niku umpamane yik bangsa yik pun cekapane cekap aose ngoten. Bangsa yik niku ngekholi bae. Bangsa gus ngekholi yange. Kene Mas, rasa-rasa kene cukup-cukup. Niku nek kangge pribadi kula niku krana bangga ngekholi yange, ya wis olehe bangga sebab aku putune. Bangga dengan eyangnya. Sing Gus bangga dengan eyangnya. Sami mawon. Undang wali, undang yai, undang kramate. Diholi, ceritakno kramate. Sak piturute. Ning tidak bisa membawa bekasnya hol. Dengan adanya peringatan khol kita disuruh menggali. Lu sebabe dadi wali opo? Sebabe alim iku alamah iku opo? Sehingga pada waktu ketika yik niku wau membanggakan eyangnya, bukan kosong. Gus itu membanggakan romane, membanggakan eyange, bukan pepesan kosong, tapi berbobot. Nah, inilah. Nek ana wong sugih iso tuku motor Mercy, mboten heran kula. Musim kendaraan baru, beli lagi bisa. Sami mawon ceritake keramate aulia, keramate Mbah Wali Fulan, Sunan Fulan. Ki luar biasa, waliullah kok diceritakno keramate wong sing banget ing keparek marang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak heran. Tapi yang perlu dipelajari, yang perlu ditanyakan, sebabe apa dadi wong alamah ilmune manfaat? Sebabe apa Allah taala kok maringi dadi wong karomah? Sebabe apa wong iku diangkat dadi wong sugih? Inilah yang kita pelajari, bukan gawok marga yen wis sugih, yen wis dadi wali lho iki. Iku kula tak ngitung donya mawon, cara hitungan donya. Hitungan donya mawon. Iku wongku sebabe sugih, iku sebabe apa? Iku ternyata satu, manajemennya roh rapi. Memanajenya luar biasa. Lalu mempunyai konsultan. Servisnya kepada konsumen, amanah orangnya, loin, lajeng bisa menjaga kualitas dalam produk, walaupun keuntungan sedikit, asal bisa mempertahankan kualitas, nanti harga akan mengejar, bukan kita mengejar harga. Tapi nek kuantitas yang kita kejar, kita yang mengajar keuntungan, kita yang mengajar mengejar harga. Akhirnya dah iso gede-gede. Paling nek adole akeh nembe badine gede. Tapi berbeda dengan orang yang mencetak kualitas. Walaupun keuntungan sedikit, lambat atau cepat mereka akan dikejar oleh keuntungan, dikejar oleh harga. Tinggal pasang kuda-kuda. Oh, tenawan. Itulah. Ning biasanya awak edi ku tahan, ora tahan banting. Ikuti umume, umume, umume. Makanya kuantitasnya selalu, kualitasnya selalu kalah dengan produk-produk yang lain. Belum waktu tengah malamnya kita mau memutar tasbihnya, bacaan-bacaan. Inilah orang-orang yang sukses. Tidak mengenal putus asa, servisnya baik, hubungan kepada sesama konsumen baik, bisa menjaga konsumennya, servisnya luar biasa, ringkesingatan, dan keuletannya luar biasa. Pantes nek iku wong sugih, sebab perjuangane ngono kok. Ampun nek pun duwe sugih iso tuku cerita, apa tuku motor cerita, iso tuku mobil cerita. Pajian itu gurung suwi santuku Mercy, saya kuis tuku Rolls Royce. Lho kok heran. Nek kula lan iku heran. Pegawane adol adep iki boten ngisi pengajian ngalor ngidul pas-pasan oleh amplop dadak oleh Mercy niku nemu pirang perkara. Lho niku. Ini satu contoh mam sing ringan-ringan. Yai. Kenapa Allah Ta'ala maringi karomah, maringi ilmune manfaat? Ya Allah, biyen le nang jaman yai ku mondok pas-pasan dikirimi ora dikirimi padha ae ning pondok Semangat. Ning pondoke yai ku biyen limang wektune ora tau ninggalke. Dungo mesti dungake perkara loro apa? Siji dungake wong tuwa loro sing ning omahe, siji loro ne dungake gurune. Muga-muga wong tuane anggen luru-lurune diparingi gampang, paring ana sehat walafiat, dawa umure. Kena nggo nyakoni awake, adik-adike, bibinau. Kaping kali dongake para gurune paring ana sehat wal afiah, anggene mulang dan sebagainya. Ping pindone khidmah marang gurune. Tidak pernah menolak kalau diperintah gurunya. Cita-citane tidak mau mengecewakan orang tua. Ya Allah, Gusti muga-muga kula niki dadi anak santri aja nganti ngecewakan wong tua kuloro. Esok subuh wong tua wis mlayu ning sawah. Wetenge kosong cukup pedang ae. Engko ngenteni kiriman buke. Jam 10 kirimane mbe teko ten sawah madang. Panas dilakoni, udan ngrekicek ya dilakoni. Sing dibayangake anak-anake bisa ngongkosi putra-putrane sing ning sekolahan maupun sing ten pondok pesantren. Niku sing sik duwe sawah, sing duwe kebon. Sing toko nan terkadang isu-isu sik nunggu wiridan wis buka toko. Ngarep-ngarep ana bati keuntungan masuk ning tokone. Sing dibayangke wis meh ngirimi anake sing ning madrasah. Sing kos ning yojo sing ten pundi. Bayangkan, membayangkan anak-anaknya yang masih dalam perguruan tinggi. Durung sing ning pesantren. Terkadang sedino mboten mlebu napa-napa. Pas-pasan terkadang didol. Rugilah dak apa-apa asal iso ngirimi anak-anake. Niku pengorbanane wong tuwa. Sing mending ngono toko sing didol. Sing kerjane becak kaya ten Pekalongan ngen kula. Duit 4000 rupiah ora wani nganggo, titipke esuk-esuk ning ibune. Ibune nggih bocah-bocah sarapan. Nggo tuku sarapan, ben aku dak apa-apa. Esuk cukup ngombe wedang bengi, durung tentu wedange anget. Gulane ora eneng duit 4000 kanggo nyangoni bocah sekolah, iso sarapan ae wis untung. Weteng kosong mangkat, metu teko kampung nangkutan sak kintal setengah kudu dianterno ning pasar. Weteng kosong keringetan gemebius ngangkut sekintal setengah niku wau lho dugi ten pasar. Tekan pasar oleh angkutan malih, alhamdulillah oleh 2 kilo. Mangke piyambake nembe mlebeten wandi sak anak-anane wis sak cukup kena wareg. Ora mikir lawuh sing gedhe-gedhe sebab kuatir nek dipundhut nggo lawuh ayam utawa ndok ngurangi 2 kilo. Tinggal mencari lagi untuk bekal sekolah anak-anaknya bulanan dan sebagainya. Setiap hari terus. Terkadang karo nungkuli awake dhewe, getuni awake dhewe. Ya Allah Gusti, muga-muga anak kula aja nuruni awak kula, cukup raup bodho wis cukup ning awakku dhewe. Asal aja nurun ning bocah-bocahku. Duwe setiap wong tua iku dungane ngoten. Ora ana dungane wong tua, ya Allah Gusti muga-muga anak-anak kula alime aja ngungkuli kula, ora ana. Wiyahi niku nek ndongake ning anake nggih ngoten kok anak santrine. Ya Allah Gusti muga-muga anakku dadi wong anak santriku sing alamah kabeh. Wedi ndonga ya Allah Gusti muga-muga anakku alime sak ngisorku wedine kumpulan mboten wenten. Para yai niku bangga terhadap santrine. Kono santrine sing dadi wali gedhi. Wah jare yai ini ora apa-apa aku ora dadi wali dak apa-apa. Ning aku bangga anak santriku dadi wali Allah kabeh. Umpamane kok sing cilik-cilik niku wau pangkate kewaliane mboten gedhe, mboten kondang kaya ramane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bangga beliau di dalam kuburnya karena mempunyai anak seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Syafi'i mboten terkenal, mboten masyhur, tapi bangga di dalam kuburnya karena mempunyai anak Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imamun al-Hanafi, orang tuanya tidak terkenal, tidak kondang, bangga di dalam kuburnya karena mempunyai anak. Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, sementara Kiramani, Imam Malik, dan tokoh-tokoh aulia, tokoh-tokoh ulama, dan tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia. Jarang sing wong tuane kondang. Mbah Dim Yati Termas. Niku wong tuane kalah kondang kalian Mbah Dim. Malah putrane kondang Mbah Dim Yati Aturmusi, Syekh Mahfud Aturmusi. Malah kondang-kondang putra-putri ini, putra-putrane. Santri-santri ini Mbah Dim Yati Termas. Hampir rata 99,9% jadi ulama gede-gede, termasuk Mbah Dullah Haldik Balai Tambang. Itu santri ini. Santri ini Mbah Kemah Mahfud Termas ya, man. Santri ini Mbah Dim Yati Termas, Mbah Ki Arsyad Bendo Kerep, Mbah Ki Abdullah Salam, Mbah Ki Dim Yati Kedawung Comal, Kiai Mansur Kalimati. Coba, itu rata-rata minal ulama di pesantren, pondok pesantren, terwaliullah kabeh. Santri ini Mbah Kiai Dim Yati Turmusi atau Termas. Itulah yang diharapkan para sesepuh, para orang tua kita dan guru-guru kita. Nek bengi muda ada kanggo santri ini luar biasa para yai. Dunyane dikumpulke karo yai nggo sapa? Santrine ben aja bolak-balik. Wis timbang kowe kok ngenteni beras teko wong tuamu, kene iki mangan ora mangan. Nek santri-santri yai-yai niku ora sampe ngumpul-ngumpulke dunyane mlayu ring santrine katene rumiyin ngoten niku. Jaman rumiyin dadi yaine ora sugih niku mikir. 90% santri ini niku sing jamin yai ini, walaupun oleh kiriman ngoten niku. Sebabnya apa? Santri ini ben aja bolak-balik eman-eman. Sih kenteng-kentenge ngaji. Begitulah perjuangan para sesepuh kita, para tokoh-tokoh kita. Iki pertanyaane ngoten. Nek uruh wong tuane dhewe semonten perjuangane. Guru-guru kita apa-apa yang dhewe arep mlebokake golongan anak sing bakal ngecewake wong tua loro. Apakah kita mau menjadi anak santri yang akan mengecewakan guru-guru kita? Jawab niku. Sing iso jawab sapa? Awake kita-kita piyambak. Lah jawabe pripun? Tunjukkan lampah lakune, ora perlu nganggo cangkem. Nganggo tutup, gak perlu. Ah inilah. Itu sebagai rasa syukur kita. Manfaatkan akal kita. Sebab tantangan dunia Islam luar biasa. Sedangkan kita masih senang ribut berbicara tentang khilafiyah. Bukan memajukan kita, malah mundur terkadang dalam dunia Islam. Dinamika itu untuk kemajukan, bukan untuk mundur. Adanya dinamika, tapi terkadang kita yang perlu dinamika itu malah mundur. Terus mengartikan dinamika itu malah berbeda. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, lu saling menghormati, saling menghargai. Malah ora rebutan dadi imam, saling menghormati, monggo malah tawadhu mundur ngoten lho. Nane Imam Malik, Imam Malik, malah Imam Syafi'i niku nek salat ten masjid Imam Malik ora wani ngangkat tangan nek maca kunut. Karena takdim marang gurune Imam Imam Malik. Lah begitu hormatnya. Bukan berbicara selalu khilafiyah yang tidak ada habisnya. Coba berbicara apa yang ada digali dalam Al-Quran untuk kemanfaatan secara makro maupun mikro. Dari kelompok yang besar sampai kelompok yang kecil. Apa yang manfaat untuk umat ini dan apa yang bisa manfaat untuk bangsa ini. Harus digali mestinya. Kata tak kaya IPR jenengan ini mana? Mana kalau takon pendidikan seperti ini, pendidikannya sanawiyah atau nanti ya apa aliyah? Contoh ini semata, kalau contoh ini gampang mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq an najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafid falyadrul insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib ila akhir surah. Wantan ma'alai wassama'i dhatir raja'i wal ardi dhatir sadar wassama'i dhatir buruj wal yaumil ma'ud. Kalimah wassama' wassama' berapa kali disebut dan awal surah. Ada rahasia apa di situ? Walladzi khalaqa samawati wal ardi wal hadzi walladzi khalaqa samawati wal ardi, bukan satu kali dua kali. Diulang-ulang, ada apa diulang-ulang? Sempatkah kita berpikir menggali apa yang ada dalam tanah ini? Lapisan tanah per tanah, kandungannya antar kecamatan iki karo kecamatan iki, sing kecamatan iki tane kandungan kapur piro, krono kandungan besinya berapa? Kalau di sini kandungan kapurnya banyak, wah untuk buah-buahan baik sekali. Kalau di sana untuk sayur-sayuran sing kandungan besi maupun sing kandungan besi untuk tani soal beras karo masalah sayur-sayuran apik. Tapi ini sing kandungan kapurnya tinggi atau berirang tinggi, wah itu untuk buah-buahan istimewa. Sempat kita nyelidiki sampai sengwanten. Padahal Al-Quran. Satu sisi surat wassama'i wa tariq wa ma'adraka ma tariq an najmu thaqib ning kono bahas ilmu astronomi antariksa, tapi ning tengah-tengahe falyanzur insanu mimma khuliq khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, ilmu anatomi manusia. Sejauh mana kita menyelidiki gandengane ilmu astronomi karo ilmu anatomi manusia? Kalau kita mendengar sangat menarik, tapi sejauh mana kita membekalan diri kita untuk bisa menggali apa yang ada surat per surat, ayat per ayat, yang untuk pemanfaatan dunia Islam pada umumnya dan pada bangsa ini kita berandil. Inilah. Maka dengan adanya khol, kita akan mendorong bagi anak murid, anak santri, sebagai ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana mendorong anak-anaknya, bagaimana mendorong pribadinya sendiri untuk menambah tentang pengertian ibadah dari ahkamul pengurusan fikih ngantos tauhidnya. Apalagi kita khawatir sekali hada zaman paham-paham sing unik-unik itu sekarang mulai do muncul, sing paham ngadohake kepercayaan marang para aulia illah, ulama illah, niki semulai do muncul seolah-olah pripun niku. Niki ampun ngantos dijogo. Kita tetap sebagai orang ahli sunnah wal jamaah memperkuat akidah ahli sunnah wal jamaah. Aja nganti sunnah wal jamaah kita terusak. Saking ngaten. Kalau kita tidak diperkaya dengan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, ittiba dengan salafun salihin, salaf-salaf yang saleh, sebagaimana ulama-ulama yang ada di Indonesia khususnya kaya Mbah Ki Asnawi, lajeng Mbah Ki Hasyim As'ari, Wahib Abdullah Wahib Wahab sakti turute, Mbah Ki Abdullah Salam, menginggil malih, menginggil malih. Dan iki ora napa malih mayong niku daerah ulama. Mayong Progondo mulai dung-dumpleng, mulai dung-dumpleng Ki Umar dung-dumpleng, lajeng Ki Ilyas, Kiai si Soleh Darat. Ini ku asli ini pun saking dung-dumpleng. Putar ini pun Ki Umar, lajeng Kiai Hasbullah, Ya Rasulullah balik ke ambang. Ramanipun Bahtullah Hadik jeng turunan dung-dung kata sangat minal ulama termasuk bagi sirot ya arsyad engkang benten mayong wingking masjid mayong sareani pun yang benten salah benten beriku niku duriah duriah saking dung-dung bleng kira ngelangkungi pun mengkata tetap menawi ten Jeporo utawi usipun ten mayong progondo tumbuh madrosa tumbuh pesantren boten merah. Sudah sejarah dari sononya nek wong ngomong iki. Nah, tinggal kita. Bentengi pesantren kita, madrasah kita, jangan sampai akidah yang ada sekarang ini ala ahli sunnah wal jamaah nganti kotor. Tapi kita hindarkan khilafiyah-khilafiyah yang akibatnya memundurkan kita. Mari kita gali isi Al-Qur'an dan sunnah dan paham Asalafun As-Salihin dalam kitab fikih-fikih yang kira-kiranya bisa manfaat untuk kita semuanya. Niki saking dorongan berkai hol niku ngoten. Terus kita iso nggawa oleh-oleh hol muga-muga tekan ngomah iso nggo tombo awak dhewe kena nggo tombo tombo teparu. Lho niki lah. Niki sing saged kula sampaikan karena waktu ini terlalu mendesak, rejalipun udak-udakan, kenyun ngapunten mawon sing kathah apabila kurang puas atas dorongan ini ning kita mengambil to the point ipun kemawon. Mugi-mugi Allah Ta'ala maringi manfaat di dunia dunia wal akhirah. Kita tutup bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidi sadat kutbil bidayat wa nihayat khalifatillah fi khuza'inil ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat istadatil qadat salatan taftakulana biha ababal khairat wa sa'adat dari dunia wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizikina fi awladina ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makanu fi jamil jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyahu min jami'il ahwal afad wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.